Yang ketiga, bila mana ditetapkan oleh penguasa atau pemimpin wajib militer. Ya, ketika pemimpin atau penguasa menetapkan wajib militer, maka hukum jihad ketika itu fardu ain. Idzastum firtum famfiru. Ya, apabila kalian diperintahkan untuk berangkat berperang, difardukan, diwajibkan, maka berangkatlah. Inilah pengecualiannya, sementara hukum asalnya fardu kifayah. Bila mana telah dilakukan oleh sebahagian, maka jatuh hukumnya, hukum kewajibannya dari sebahagian yang lain. Di sini jatuhnya fardu jihad dari orang-orang yang punya udzur. Kita baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama nomor 4849. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa Muhammad bin Bashar wal lafdhu li bin al-Muthanna. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله تعالى عنه. Di sini Bara sahabat Nabi, ya, البراء بن عازب رضي الله عنه, يقول في هذه الآية, beliau berkata tentang ayat berikut ini dalam surat An-Nisa ayat 95. La yastawi, ini ayatnya, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah, wal mujahiduna fi sabilillah. Terjemahan ayat ini, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, la yastawi tidak sama, la yastawi tidak sama. Al-qa'iduna orang-orang yang duduk, maksudnya tidak berangkat perang, ya. Minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, yang berangkat dengan yang tidak berangkat, semuanya orang yang beriman, tetapi yang berangkat dengan yang tidak, la yastawi, la yastawun, tidak sama, ya. Ghairu ulil darar, kecuali orang-orang yang punya uzur, orang-orang yang punya uzur yang tidak berangkat. Kalau yang dikatakan tidak sama antara orang yang berangkat dari orang yang beriman dengan orang yang tidak berangkat, kemudian dikecualikan yang punya uzur, berarti yang punya uzur tidak berangkat sama. Yang dinyatakan tidak sama adalah yang berangkat dengan yang tidak berangkat tapi tidak punya uzur. Ya, menunjukkan bahwa fardu jihadnya apa? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah, karena yang tidak berangkat pun tidak ada masalah. Cuma tidak sama saja. Ya. La yastawil qa'iduna minal mu'minin. Ya, tidaklah sama antara orang yang duduk, artinya tidak berangkat perang, dari orang yang beriman. Ghaira ulil dharari, kita simpan dahulu. Ya, kita simpan dahulu, letakkan di samping. La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Itulah maksudnya. Tidak sama yang duduk dengan yang berjihad di jalan Allah antara orang yang beriman. Ghaira ulil dharari, kecuali orang yang punya udzur. Ya. Kecuali orang yang punya udzur. Di sini ayat ini menunjukkan bahwa yang pertama, hukum jihadnya bukan fardu ain. Ya, karena ketidaksamaan tadi bukan berarti yang tidak berangkat berdosa, yang berangkat berpahala. Tidak, ketidaksamaan itu dalam memperoleh pahala. Ya. Yang berangkat dapat pahala besar, yang tidak berangkat tidak dapat apa-apa. Sementara yang kemudian dikecualikan, yang tidak berangkat karena punya darar, Jadi ghaira ulid darari itu pengecualian. Ghaira ulid darari kecuali orang-orang yang punya darar. Darar ini maksudnya uzur. Ya. Punya uzur, tidak punya perlengkapan perang atau cacat atau sakit. Ya. Atau belum cukup umur seperti dalam perang Uhud. Ya. Nah, ini semuanya ulid darar. Itu dikecualikan dari ketidaksamaan. Yang tidak sama adalah antara orang yang berangkat berperang dengan orang yang tidak berangkat, sementara yang tidak berangkatnya punya uzur sama. Nah, ini pemahaman dari ayat ini. Ya, ayat ini secara tidak langsung menjelaskan hukum jihad, yaitu fardu kifayah. Karena la yastawi di situ bukan berarti yang tidak berangkat itu berdosa, tetapi dalam memperoleh pahala mereka tidak sama. Inilah ayat yang dibacakan oleh Al-Bara, kemudian dia mengatakan wal mujahiduna fi sabilillah fa amara Rasulullah sallam Zaidan faja'a bi katifin yaktubuha fasaka ilaihi ibnu ummi maktum dararatuhu. Dararatahu ketika ya apa ini kayaknya ada berulang ya ini berulang ini maksud saya al-mujahiduna fi sabilillah, dia adalah potongan dari ayat. Kemudian setelah selesai nukilan ayat yang ada di antara dua kurung, ada lagi wal-mujahiduna fi sabilillah. Sebenarnya itu berulang ya. Yang berulang berarti yang di luar kurung. Ya. Biasanya copy paste nih. Ketika ayat itu diletakkan di sini, ayatnya diambil dari program Al-Qur'an, dicomot kemudian diletakkan di sini. Nah, kemudian mungkin dua kali diletakkan sehingga kata-kata wal mujahiduna fi sabilillah itu ada juga dua kali diletakkannya, yang satu dalam kurung sebagai ayat, yang di bawah dalam kurung sebagai ungkapan Nabi atau pernyataan dalam hadis, padahal itu tidak ada. Ya. Wal mujahiduna fi sabilillah. Ya. Wal mujahiduna fi sabilillah itu yang di luar kurung itu berulang. Ya. Kasih apa tanda sejadah, sejadi di antara dua tanda kutip atau di bawahnya dibuat garis, kemudian di berikan komentar di luar berulang. Ini, kalau dalam bahasa Arabnya mukarrar. Ya, berarti ini tidak termasuk bunyi hadis. Dia tambahan yang bukan berasal dari hadis, tapi tambahan dari pencetak, dari yang mencetaknya. Itu wal mujahiduna fi sabilillah yang di luar kurung. Kalau situ apa Pak? Tidak ada ya. Tidak ada, berarti itu yang dalam kemudian. Dalam bahasa Arabnya pun demikian ya. Jadi setelah turun ayat tadi la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al husna ya. Ini ayatnya. Kemudian fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan Zaidan. Zaidan ini Zaid ibn Thabit, katibul wahyi. Zaid ibn Thabit yang biasa menulis wahyu. Salah satu dari sahabat yang diperintahkan oleh Nabi untuk menulis wahyu. Fa'amara Rasulullah sallam Zaidan faja'a bi katifin, maka Zaid datang membawa katif, tulang bahu, tulang bahu unta, bisa ya, biasanya unta yang lebih besar ya, yang maksudnya adalah dibawanya tulang hewan yang cukup besar, di sini katif, tulang bahu, yaktubuha, di sana nanti ditulis ayat itu. Karena dahulu di zaman sahabat penulisan Al-Quran itu karena keterbatasan kertas, ditulis di atas tulang, kemudian di kulit kayu. Ya. Penulisannya, dan di sini penjelasan bahwa ada penjelasan bahwa ayat yang turun tadi ditulis di tulang, tulang bahu, katif. Yaktubuha, di mana Zaid menulis ayat tersebut di atas tulang tadi. Fasaka ilaihi ibnu ummi maktum dararatahu. Maka sebenarnya ada dimajukan dan diakhirkan cerita ini. Sebenarnya awalnya datanglah ibnu ummi maktum, Abdullah bin Maktum buta. Ya. Abdullah bin Maktum buta, dia yang diceritakan dalam surat Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Al-a'ma di situ maksudnya Abdullah bin Ummi Maktum, yang dia ketika masuk Islam luar biasa semangatnya untuk mendengarkan Al-Qur'an, dan bahkan datang dia kepada Nabi dengan tergesa-gesa, terengah-engah untuk mendengarkan Al-Qur'an. Tiba-tiba ternyata Nabi ketika itu berhadapan dengan tokoh-tokoh Quraisy, ya. Dan mereka nampaknya sudah mulai mendengar. Makanya Nabi fokus kepada mereka. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang dan meminta, Nabi SAW bermuka masam dan berpaling karena merasa terganggu kefokusannya. Ternyata ditegur oleh Allah karena yang mereka tadi tidak ada gunanya. Allah Maha tahu fokusnya Nabi kepada tokoh-tokoh tadi tidak berguna karena mereka juga tidak mau beriman, ya, menampakkan saja. Sementara Abdullah bin Maktum benar-benar dorongan keimanan. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta lahu talaha. Ya, wa amma man yang diperhatikan Nabi SAW sama sekali tidak ada dalam hatinya keinginan untuk mendengarkan wahyu. Inilah Abdullah bin Maktum yang sekarang ini datang kepada Nabi, ini awal ceritanya. Kemudian dia ketika mendengar ada perintah untuk berjihad, dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pula saya berjihad, saya buta, ya. Ini menunjukkan bahwa dia maunya berjihad tapi karena uzur, ya. Maka dia mengeluhkan itu kepada Nabi, lalu turunlah ayat ini untuk menjelaskan hukum mereka yang mau berangkat tapi karena uzur tidak bisa berangkat, mereka dapat pahala juga. Ayat ini, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar, ya, minal mu'minina ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim. Tidak sama antara orang yang duduk kecuali orang-orang yang punya uzur dengan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Ya. Inilah turun ayat sebagaimana diceritakan di sini. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang mengeluhkan uzurnya kepada Nabi sehingga dia tidak bisa ikut berangkat berjihad, turun ayat ini, yaitu la yastaw fanazalat la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari. Qala Syu'bah wa akhbarani Sa'd bin Ibrahim an rajulin an Zaid bin Thabit. Ini nampak siapa Zaid yang tadi? Kalau di awal hadis Zaid, kita tidak tahu. Ada Zaid ibn Khalid, sahabat Nabi. Ya, tetapi ketika berbicara tentang penulisan wahyu, maka sudah pasti dia. Dan kita sekarang sudah dapat penegasannya dari dalam lanjutan riwayatnya. Ya. An Zaid ibn Thabitin, penulis wahyu, radhiyallahu ta'ala an. Fi hadhil aya la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minin bimithli hadithil bara' wa qala ibn Bashar fi riwayatihi Sa'd ibn Ibrahim an abihi an rajulin an Zaid ibn Thabitin. Kalau kita teliti hadis yang telah kita baca ini, pada dasarnya dua hadis. Yang pertama hadis al-Bara' ibn Azib, yang kedua hadis Zaid bin Thabit itu sendiri. Karena dalam riwayat dan sanad yang lain itu diriwayatkan dari Zaid bukan dari Al-Bara. Berarti nomor yang satu ini dibuat dua nomor. Ya. Yang pertama hadis siapa? Al-Bara' ibn Azib yang bercerita tentang Zaid. Sementara sekarang ini langsung Zaid yang bercerita, berarti dua. Dan Zaid itu bercerita dengan sanad yang lain seperti di sini. Qala Syu'bah wa akhbarani Sa'd ibn Ibrahim an rajulin an Zaid ibn Thabit. Berarti di sini selain nomor hadis 4849 tambahkan di sampingnya ya, atau di bawah, di bawah baris 1 2 3 4 baris keempat dari bawah ya. Qala Syu'bah ya, dengan nomor 4850 ya. Berarti kita tidak semata-mata dengan nomor yang ada di kitab kita buat nomor khusus ya. Bisa jadi dalam satu nomor dua hadis seperti kasus sekarang ini ya, karena penomoran hadis itu muncul kemudian. Imam Bukhari ketika membukukan hadisnya dia tidak buat nomor ya. Imam Muslim ketika membukukan hadis-hadis dalam kitabnya dia tidak buatkan nomor, dia buatkan hadis saja, hadis saja, hadis saja. Nah penomor itu muncul kemudian ketika kriteria pembuatan nomor-nomor ini berbeda-beda satu sama lain, maka nomor hadis itu berbeda ya. Ada seperti nomor yang sekarang ini kok dalam kitabnya 4888 sementara kita 4849. Loh, kok bisa berbeda? Nah, penyebabnya adalah ketika penomoran ini yang ada dalam catatan kitab kita ini itu dimulai dari muqaddimah Sahih Muslim. Ada hadis-hadis dalam muqaddimah Sahih Muslim. Nah, itu dimulainya dari sana. Sementara kita memulai penomor itu dari Sahih Muslimnya sendiri. Sehingga selisihnya hampir lebih 40 hadis. Sekarang kita 4849 sementara kitabnya berapa? 4888. Berapa buah perbedaannya? Nah, selisihnya itu penyebabnya ketika kitab ini berpedoman kepada penomoran yang dimulai dari kitab Muqaddimah. Sementara Muqaddimah itu bukan Sahih Muslim. Ya. Syarat yang digunakan oleh Imam Muslim mengeluarkan hadis di Muqaddimah tidak seperti syarat ketika dia keluarkan hadis dalam Sahih Muslimnya. Yang ketika diungkapkan Sahih Muslim, maka yang dimaksud adalah Sahih Muslimnya. Sementara kalau hadisnya Muqaddimah, para ulama yang memberikan rumus seperti Suyuti yang sebelumnya itu memberikan kalau hadisnya dalam muqaddimah Sahih Muslim mereka buatkan rumusnya mim dan qaf maq ya. Dulu hadis-hadis ini sudah dibuatkan rumus-rumusnya. Misalnya referensi hadis, kamus hadis. Ada kamus-kamus hadis. Misalnya sebuah hadis dari Nabi dari sahabat Nabi Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibuatkan pangkal hadisnya, kemudian dibuat titik-titik-titik panjang. Siapa saja yang mengeluarkan hadis ini? Ya, ini kamus hadis yang ditulis oleh para ulama dahulu. Mereka membuatkan bukan Bukhari, Muslim. Bukhari itu banyak kitab hadisnya. Bukhari dalam Sahihnya, Bukhari dalam kitab Khalqu Afal Ibad, Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ya, nah, dia buatkan rumus-rumus. Kalau Bukhari dalam Adabul Mufrad mereka buat bah. Ba'nya ada mufrad, kha'nya Bukhari. Dan ketika ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tetapi bukan di sahihnya tapi di muqaddimah, mereka tidak buat rumusnya mim. Kalau mim itu Sahih Muslim. Tapi mereka buatkan mim dengan qaf. Muslim muqaddimah. Ya. Jadi berbeda. Ketika diteliti juga persyaratan yang hadis dalam muqaddimah itu tidak sekuat persyaratan hadis yang ada dalam kitab sahih. Makanya ketika kita mulai membaca Sahih Muslim ini, kita tidak membuatkan nomor yang hadis yang muqaddimah karena bukan Sahih Muslim. Tetapi muqaddimah Sahih Muslim. Dengan kekuatan hadisnya tidak sama dengan kekuatan hadis, kesahihan hadis yang ada dalam kitab sahih. Ini perbedaannya, sehingga kita mulainya di Sahih Muslim, sementara cetakan ini, yang asal cetakan ini yang asal bahasa Arabnya itu dimulai penomorannya oleh pencetaknya itu dari muqaddimahnya, sehingga terjadi perbedaan, bukan kita membuat-buatnya. Itu yang pertama penyebabnya. Yang kedua ini dia penyebabnya, ketika satu nomor itu terdapat di dalamnya dua sahabat, kalau berbeda sahabatnya berarti berbeda hadisnya penomorannya, karena satu sahabat satu hadis ya. Nah, makanya sekarang ini ketika yang pertama diriwayatkan dari sahabat Al-Bara' ibn Azib, sementara di ujungnya ternyata diriwayatkan dari Zaid ibn Thabit, maka dia dua nomor. Inilah penyebab-penyebab dari perbedaan nomor-nomor antara penomoran kita dengan penomoran yang terdapat dalam kitab yang kita pegang ini. Sementara di situ ada penomornya, Pak? Tidak ada. Tidak ada nomornya? Tanpa nomor? Bapak sudah. Bapak, Pak Ahmad, Pak Usman yang buat nomor sendiri? Ya. Sesuai dengan yang kita buat? Ya. Ya. Itu buktinya tidak ada nomor. Karena memang tidak ada nomor asalnya. Penomoran dalam kitab hadis itu buatan orang-orang yang berkhidmat kepada kitab-kitab hadis tersebut untuk memudahkan. Makanya ketika ada sekarang rujukan referensi hadis ini dikeluarkan oleh Muslim nomor. Nah, bisa jadi nomor itu berbeda antara satu cetakan dengan cetakan yang lain. Makanya ketika dibuat daftar pustaka, ya, seorang penulis dan dia membukukan hadis ini dikeluarkan oleh Muslim nomor segini, dia harus buatkan pustakanya cetakan apa yang ia jadikan rujukan nomor itu. Karena beda cetakan, beda nomornya. Ya, beda nomornya. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi hadis yang pertama dalam bab yang ke-40 ini dengan nomor 4888 dalam kitab, dalam penomoran kita itu terbagi atau dua hadis. Yang pertama 4849 dan yang kedua 4850. Dan hadisnya jelas, ya, hadisnya jelas menerangkan tentang bahwa orang yang punya uzur, ya, dia mereka tetap dapat pahala. Yang punya uzur tidak berangkat jihad, mereka dapat pahala. Apalagi kalau memang orang-orang yang benar-benar bersedih, berduka cita ketika tidak bisa berangkat lantaran uzur, seperti Abdullah bin Ummi Maktum ini, dia mengeluhkan, berarti dia kecewa. Bukan karena dia menolak takdir, tetapi dia tidak bisa berlomba dengan kawan-kawannya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat saya bisa melihat, enggak mungkin kalian bisa tinggalkan saya. Ya. Sama dengan ini ghibtah namanya, bukan iri. Ghibtah itu dibenarkan, seperti orang yang berilmu, ya, ketika ilmunya diajarkan, diamalkan, disebarluaskan, datang seseorang dengan rasa yang perlombaan yang ada apa berpacunya, tapi dia merasa berkecil hati. Cobalah kalau saya berilmu pula, seluas ilmu dia, maka saya akan lakukan lebih dari yang ia lakukan. Ini dibenarkan, seperti orang yang juga punya harta banyak dan hartanya dikeluarkan di jalan Allah dari setiap segi, ya, dari mendirikan masjid, membantu anak yatim, membuat yang lain-lainnya, ya. Kemudian datang seseorang, kalau sempat saya punya harta seperti dia, maka saya akan lakukan lebih daripada dia. Bukan karena iri tentang hartanya, tapi karena dia menggunakan hartanya untuk mengejar surga. Ini boleh iri dalam hal ini. Nah, seperti itu juga halnya keadaan mereka-mereka yang punya uzur di zaman Nabi. Seperti Abdullah bin Ummi Maktum ini datang mengeluh kepada Nabi. Bukan karena tidak puas dengan takdir, tapi karena tidak bisa berpacu dengan saudara-saudaranya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia datang dan mengeluhkan itu kepada Nabi, turunlah ayat ini sebagai hiburan bagi mereka. Dan ternyata hiburannya luar biasa. Mereka tidak berangkat, mereka juga dapat pahala. Ya. Mereka tidak berangkat dan ketidakberangkatan mereka itu disebabkan karena uzur, mereka dapat pahala. Bahkan kemarin kita sampaikan hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi bersama pasukan besar menuju medan perang yang sangat jauh jaraknya, ya, mendaki gunung, menuruni lembah. Tiba-tiba Nabi mengatakan, tahukah kalian bahwa di Madinah sekarang ini yang telah kita tinggalkan, ada orang-orang yang kemanapun kita pergi mereka tetap bersama kita memperoleh pahala. Nah, itu tadi orang-orang yang punya uzur. Habasahumul uzru, kata Nabi. Mereka tidak bisa berangkat karena uzur. Padahal jiwa, ya, hati mereka bersama kita. Nah, ini contohnya. Ya, dan ini menunjukkan betapa luasnya rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa berikan pahala kepada siapapun juga walaupun dia tidak beramal. Ya. Nanti akan ada tentang keutamaan orang yang meninggal di medan perang, ya, tidak sempat beramal sama sekali, tapi Allah sudah masukkan dia ke surga. Ya, tidak sempat beramal setelah beriman, ya, kemudian dia berperang di jalan Allah, kecuali berjihad itu, maka dia dijamin surga oleh Nabi SAW. Itulah kaum muslimin dan muslimat hadis yang pertama dan kedua di bawah bab ini. Ya. Ya. Sebenarnya apa ya? Ada kata-kata rajul yang tidak diketahui siapa orangnya. Ya. Dan rajulin memang hadis Islam yang nomor ini diperbincangkan oleh para ulama, tapi kita hanya sekedar pembuat nomor. Sementara hukum sanadnya itu tidak kita bahas. Karena pembahasan juga sulit untuk dipahami. Sulit dipahami karena ini salah satu hadis yang diperbincangkan para ulama, karena rajul itu artinya seorang laki-laki majhul, tidak diketahui siapa. Dan ini dalam ilmu hadis ya, tidak bisa diterima. Ya, tidak bisa diterima. Ini yang diperbincangkan para ulama, tetapi ketika Imam Muslim membawakan sanad ini, tentu dia menjadikan ini sebagai pendukung dari syarat sebelumnya, bukan sebagai hadis yang satu-satunya berisi ini, tapi ada hadis yang sama sebelumnya. Dia membawakan hadis ini bukan untuk sebagai satu-satunya hadis, tapi dia hanya sebagai pendukung hadis sebelumnya yang sama maknanya dengan hadis ini, hadisul Bara ibn Azib, yang sanadnya tanpa ada orang-orang yang dikelabukan seperti tadi. Rajul kan kelabu samar-samar, siapa dia laki-laki, kan banyak laki-laki, tetapi dia membawakan hanya sebatas untuk mendukung yang sebelumnya. Sebelumnya sudah ada hadis al-Bara bin Azib, dan kita tidak akan membahas tentang ini, cuma kita membuatkan penomorannya karena dia dua sahabat, kita buat nomor dua ya. Yang satu al-Bara bin Azib, yang kedua adalah Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala an. Sementara bunyi hadisnya adalah hilangnya kewajiban berjihad bagi orang yang punya uzur, yaitu halangan seperti buta, cacat, yaitu kakinya pincang, tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa, maksudnya miskin, tidak punya perlengkapan perang, ya. Atau kadangkala dengan faktor usia sudah terlalu tua, ya, tidak bisa berangkat. Ya. Kecuali orang-orang yang memang Nabi SAW ketika berperang dia sudah terlalu tua juga, ya. Ya, sudah di atas 50 tahun, dia perang Badar saja. Ya, Nabi diangkat sebagai Nabi umur 40 tahun. Perang Badar itu pada tahun ke-15. Jadi sudah 55 tahun umur Nabi SAW ketika perang Badar. Setelahnya banyak peperangan, perang Uhud. Ya, jadi di atas 50 tahun. Ya, inilah umur Nabi dan umur ada sebagian sahabat juga yang sudah tua seperti pamannya Al-Abbas dalam perang Hunain. Tetapi ini pengecualian. Ya, faktor usia termasuk uzur. Ini yang dijelaskan para ulama, faktor usia termasuk uzur. Ya. Yang kecuali kalau Nabi memang memerintahkan semua berangkat. Ini yang dimaksud dengan wajib fardu ain tadi. Kalau Nabi semua berangkat semuanya tanpa terkecuali, yang tua termasuk di situ. Yang tua termasuk, yang belum sampai usia apapun juga termasuk. Ya. Kalau Nabi memang membawa semuanya. Nah, inilah perbedaannya antara fardu ain dengan fardu kifayah. Hadis yang berikutnya halaman 293 4851. Imam Muslim mengatakan ha wa haddatsana Abu Quraib, ha itu rumus berpindah sanad ke sanad yang lain. Qala haddatsana Ibnu Bishrin an Mis'arin qala haddatsani Abu Ishaq anil Bara Ibnu Azib radhiyallahu ta'ala an قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلمه ابن أم مكتوم فنزل غير أولي الضرر. Ketika turun لا يستوي القاعدون من المؤمنين, tidak sama antara orang yang duduk dari orang yang beriman tidak berperang dengan orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Datanglah Abdullah bin Maktum berkeluh kesah kepada Nabi, bagaimana ini ya Rasulullah, saya memang mau berjihad tapi saya buta. Maka turun tambahan ayatnya ghairu ulil darari. Turun ayat tambahannya ghairu ulil darari, kecuali yang punya udzur. Berarti yang punya udzur sama dalam memperoleh pahala, walaupun ukuran pahalanya tidak akan mungkin sama. Tapi dalam memperoleh pahala sama. Mereka dapat pahala juga, Ya, seperti yang telah kita baca, mereka memperoleh separuh pahala. Ya, untuk orang yang mempersiapkan perlengkapan perang atau orang yang mengurus keluarga orang yang berjihad, begitu juga yang punya uzur. Ya, begitu juga yang punya uzur yang tidak bisa ikut berangkat karena uzur cacat, ya, maka mereka akan memperoleh pahala walaupun tidak seukuran pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada halaman 294, ya, dalam faedah-faedah dari ayatnya, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari, sebenarnya lanjutan ayatnya mesti disebutkan karena la yastawi belum selesai, itu belum lengkap ayatnya. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Yang tidak sama antara orang yang duduk dengan dari orang yang beriman dengan orang yang berangkat. Itu yang tidak sama. Kemudian dikecualikan orang yang punya udzur. Jadi yang dinafikan ketidaksamaannya adalah antara orang yang tidak berangkat tanpa udzur dengan orang yang berangkat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang tidak berangkat karena udzur itu yang dikecualikan. Ya, berarti sama. Berarti sama-sama memperoleh pahala. Di bawahnya dalam ayat ini terdapat pelajaran penting, di antaranya 1 2 3 ya. Hilangnya kewajiban jihad bagi orang-orang yang memiliki udzur, akan tetapi pahalanya tidak sama seperti pahala orang yang berjihad. Itu tadi. Ya. Jihad hukumnya fardu kifayah. Ini perkataan Imam Nawawi ini. Jihad hukumnya fardu kifayah bukan fardu ain. 3, bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa jihad pada zaman Nabi SAW hukumnya fardu ain. Ada yang berpendapat demikian dan ini bantahannya. Ya. Kemudian setelahnya menjadi fardu kifayah, ini pendapat mereka ya. Hukum asalnya fardu ain, kemudian setelahnya menjadi fardu kifayah. Yang benar adalah bahwa jihad hukumnya fardu kifayah dari semenjak disyariatkan, dan ayat ini secara jelas menerangkan hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima." Ini juga bantahan bahwa jihad itu bukan fardu ain. Kalau fardu ain berarti yang tidak ikut berdosa. Ya. Ini bab yang ke-40. Bab 41. Ya. Judulnya Subutul Jannah Lishahid. Subutul Jannah Lishahid. Tetapnya balasan surga bagi orang yang syahid. Ini berdasarkan dalil-dalilnya, yang meninggal di medan perang, ya, tetap ditetapkan mendapatkan surga. Syahid artinya orang yang meninggal dalam berperang di jalan Allah, yang dimaksud di sini. Karena syahid itu ada yang lain. Dalam hadis Sahih Muslim juga, dan bahkan dalam Sahih Bukhari, asyuhada'u khamsa atau sita, yang mati syahid itu, yang terhukum mati syahid, ada beberapa jenis yang meninggal di medan perang, meninggal karena tenggelam, meninggal karena terbakar, meninggal karena ditimpa oleh tembok yang runtuh, ya, gempa misalnya. Orang yang meninggal karena sakit perut, al-mabtun, ini juga termasuk terhukum syahid. Ya, terhukum syahid walaupun keutamaannya tidak sama dengan syahid di medan perang. Kemudian hukum di dunianya pun juga berbeda. Yang syahid di medan perang itu tidak dikafani, tidak dimandikan. Tapi yang tadi, syahid-syahid yang lain dikafani, dimandikan. Ya. Memperoleh pahala pun berbeda. Memperoleh pahala pun berbeda. Jadi yang mati syahid yang dimaksud dalam bab ini adalah mati syahid di medan perang yang ditetapkan mendapatkan surga. Ya. Orang yang mati syahid akan mendapatkan surga. Hadis yang pertama 4852. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Sa'id bin Amr al-Ash'athi Wa Suwaid ibn Sa'id wal lafdhu li Sa'idin qala akhbarana Sufyan an Amrin sami'a Jabiran. Ini sahabatnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma al-Ansari yaqul qala rajulun aina ana ya Rasulullah in qutiltu. Ini menunjukkan bahwa syahidnya syahid di medan perang. Datang seseorang, kata Jabir kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, nanti kalau saya mati di medan perang, saya di mana ditempatkan? Ya, meninggal di medan perang, syahid, saya di mana diletakkan? Aina ana ya Rasulullah in qutiltu. Ya, pertanyaannya ini luar biasa untuk mendorong dia lebih bersemangat lagi. Kalau sudah tahu dia dengan berperang itu dan meninggal, bahwa dia akan ditetapkan di surga, maka dia akan berlomba-lomba untuk mengejar surga apapun resikonya. Ya. Ini menunjukkan pertanyaannya, pertanyaan ini bahwa cita-cita seorang sahabat itu luar biasa. Ya. Dan mereka ketika berperang memang menghendaki surga, menginginkan surga. Qal, kata Nabi, fil jannah. Ya, engkau di surga. Ya, engkau di surga. Kata orang ini setelah mendengar jawaban Nabi, fa'alqa tamaratin kunna fi yadih. Maka dia setelah mendengar jawaban Nabi bahwa kalau dia mati di medan perang akan berada di surga, maka dia letakkan kembali kurma-kurma yang ketika itu berada di tangannya untuk ia santap. Summa qatala hatta qutila. Kemudian dia berangkat ke medan perang, lupa makan, ya, sampai dia meninggal syahid di medan perang. Karena di medan perang itulah surganya. Dia mengejar surga dengan meninggal di medan perang. Inilah hadisnya, bahwa orang yang meninggal di medan perang menegakkan agama Allah, dia mendapatkan surga. Dia dijamin oleh Nabi surga. Dengan ketentuannya, bukan hanya sekedar meninggal di medan perang, tetapi niatnya. Ya. Makanya Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah, itu yang disampaikan jalan Allah, itu yang dijanjikan surga kalau meninggal di medan perangnya. Tapi kalau tujuannya kalau berperang itu agar dikatakan syahid, ya, nanti kalau saya meninggalkan nanti orang sebut-sebut saya syahid, nah, ini tidak ada gunanya. Atau dikatakan sebagai seorang pemberani atau yang lainnya, ini tidak ada gunanya. Tidak akan ada jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadithi Suwaidin, lanjutan hadisnya, qala rajul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Dalam hadis perawi yang lain, ya, dengan sanad yang lain, ada tambahan yang luar biasa, yaitu kejadian ini pada perang Uhud. Jadi kejadian laki-laki datang ke Nabi sebelum perang, dia sedang menikmati kurma untuk bersantap, mungkin memakannya, dan tiba-tiba dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau saya nanti mati di medan perang ini, saya di mana? Kata Nabi, saya di surga. Kurma itu tidak ada rasanya bagi dia, sudah hambar dan tidak ada ketertarikan. Dia lebih mengejar surga Allah Subhanahu wa taala, sampai benar-benar Allah berikan apa yang diinginkannya. Subhanallah. Ini keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama, dan mereka memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini orang-orang pilihan Allah yang benar-benar berjuang dengan segala yang mereka miliki demi agama. Kalau mereka punya harta, harta untuk agama. Kalau punya tenaga, tenaga untuk agama. Kalau punya nyawa, nyawa untuk agama. Ya. Tidak ada artinya dunia ini bagi mereka. Ya. Sebenarnya dia bisa saja masih menikmati kurma-kurma tadi. Tadi malam kita membaca ringkasan sirah Nabi dalam perang Uhud ini. Ada seseorang yang ketika berjuang di perang Uhud itu, dan dia meninggal dunia syahid, ketika itu dia sedang junub. Hamdalah Ibnu Abi Amir, ya. Dia mendengar panggilan dia itu ketika dia berhubungan badan dengan istrinya, mendengar lalu dia tinggalkan istrinya, langsung berperang, kemudian meninggal dunia dalam keadaan junub. Maka kata Nabi SAW, dia dimandikan mandi junub oleh malaikat. Yang syahid kan tidak dimandikan, tapi karena dia dalam keadaan junub, yang memandikannya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang mengatakan bahwa saya tadi ya, yang tadi ya, menghirup aroma surga, harumnya surga yang datang dari arah Uhud. Ini juga perang Uhudnya. Anas bin Nadar, dia merasa ada aroma surga, harumnya surga. Maka dia kejar dan dia berperang mati-matian. Bahkan ketika dia mati, tidak ditemukan jasadnya, penuh dengan luka-luka sampai tidak bisa dikenal siapa dia, kecuali dari dikenal oleh saudarinya yang ada tanda di jarinya. Itu saja untuk mengenalnya. Di ketika itu tidak ada tes DNA ya, tidak ada. Jadi taunya dari tanda yang ada di jarinya yang masih utuh, sementara sisanya sudah tercabik-cabik oleh senjata musuh. Wajahnya, badannya, tangannya buntung, kakinya buntung, tubuhnya sudah tercabik-cabik oleh senjata musuh, lebih dari 70 bacokan di badannya ya. Kata para sahabat, Anas bin Nadar, karena dia merasakan harumnya surga. Nah, ini yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, mungkin yang terakhir kita baca hari ini, 4853. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usama an Zakaria an Abi Ishaq anil Bara ibnu Azib radhiyallahu taala an qala ja'a rajulun min bani An-Nabit. Ini penjelasan tentang laki-laki tadi. Datang seseorang dari kabilah Nabit, Bani Nabit. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi, ha berpindah sanad ke sanad yang lain, wa haddatsana Ahmad bin Janab al-Misisi qala haddatsana Isa ya'ni ibn Yunus an Zakaria an Abi Ishaq an al-Bara. Dari Bara bin Azib juga, qala ja'a rajulun min bani Nabit qabilin ya min al-Ansar. Kabilah dari Ansar. Jadi laki-laki ini Ansari, dari orang Ansar dan dari kabilah Bani Nabi. Bani Nabi ini dari kabilah Ansar. Ya. Faqala ashhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Di perang Uhud ini. Ya, kejadiannya dia datang menjumpai Nabi untuk bersyahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Thumma taqaddama, kemudian dia maju ke medan perang. Faqatana hatta qutila, dan dia berperang mati-matian sampai syahid terbunuh. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, amila hadza yasiran wa ujira katsiran. Orang ini beramal sedikit tetapi pahalanya banyak. Ya, baru sebentar dia berperang, mati, selesai dia, pahalanya melimpah ruah, dijamin surga pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan cerita ini adalah cerita Al-Usairim. Seorang sahabat dari kabilah Ansar juga, apakah dia orang yang sama atau yang lain dari Ansar? Usairim ini sebelum perang Uhud, dia orang yang paling anti terhadap dakwah, terhadap Islam, terhadap Nabi dan yang lainnya dari orang Ansar. Ketika perang Uhud, para sahabat berangkat ke Uhud, yang tentu yang bukan, yang orang beriman tidak berangkat. Beliau ini, Usairim ini, tentu tidak berangkat, dengan dia bukan Islam. Dan dia berharap kaum muslimin kalah. Ternyata Allah bukakan pintu hatinya, tiba-tiba dia tertarik kepada Islam. Tanpa ada sebab, kecuali Allah SWT. Tiba-tiba ter Islam, kemudian dia benar-benar rindu untuk ikut ke perang Uhud. Diambilnya pedangnya, kemudian dia berlari sekencang-kencangnya dari Madinah menuju Uhud dan berperang mati-matian. Ketika selesai perang dan dia sudah tidak bisa bergerak lagi karena sudah habis tubuhnya oleh senjata musuh, ya, tapi dia masih hidup. Ketika para sahabat mengumpulkan orang-orang yang meninggal dunia, para sahabat yang dari satu kabilah dengan dia heran, kok Usairim ada di sini ya. Mereka tahu Usairim ini kan benci Islam, anti Islam, tapi kok ada di sini? Sementara peperangan terjadi antara siapa? Antara kaum muslimin Madinah dengan orang Mekah. Dari mana keberadaan Usairim di sini? Makanya ketika mereka bertanya dari sukunya, kamu ini datang ke sini untuk membela kami, keluargamu, karena kesukuan atau karena tertarik dengan Islam? Dia mengatakan, saya sungguhnya tertarik dengan Islam dan saya telah beriman dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabinya. Ya. Setelah selesai dia mengucapkan itu, meninggal ya. Ya. Cerita ini disampaikan kepada Nabi, kata Nabi SAW, huwa fil jannah. Ini senada dengan hadis yang tadi, dia di dalam surga dan dia sebentar saja hidupnya dalam keadaan Islam langsung dapat jaminan surga. Luar biasa hidayahnya, tanpa sebab Allah yang menghendaki dia menerima hidayah. Inilah tambahan dari cerita yang hadis yang kedua tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan itu pelajaran kita pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.